الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang rukun i'tidal dan apa yang diucapkan pada saat seseorang melakukan i'tidal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa seseorang yang bangkit dari ruku mengucapkan sami'allahu liman hamidah, dan pada saat dia berdiri tegak maka dia mengucapkan rabbana walakal hamdu dengan beberapa lafaz yang akan kita terangkan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara seorang yang mengerjakan sholat sendirian atau dalam sholatul jamaah, dan dia sebagai imam. Dia sebagai imam, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan mengucapkan rabbana walakal hamdu. Adapun pada saat seorang sebagai makmum, maka terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau berpendapat bahwa bagi makmum juga mengucapkan seperti yang diucapkan oleh imam. Makmum mengucapkan sami'allahu liman hamidah dan juga lafaz rabbana walakal hamdu dengan menyebutkan beberapa dalil dan alasan. Sebagian para ulama mengatakan bahwa bagi makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah, namun cukup mengucapkan rabbana walakal hamdu dengan beralasan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka hendaknya kalian mengucapkan rabbana walakal hamdu. Masing-masing memiliki argumen, dan silakan seseorang menilai dan melihat mana yang lebih mendekati al-haq menurut pandangannya. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga membantah pendapat yang mengatakan bahwa bagi makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah dengan berlandaskan hadis tersebut, sebab hadis itu tidak menunjukkan bahwa makmum tidak mengucapkan. Dan beliau berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu ghairul maghdubi alaihim waladh-dhallin faqulu amin." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladh-dhallin, maka hendaknya kalian mengucapkan amin. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada makmum mengucapkan amin. Bukan berarti bahwa imam tidak mengucapkan lafaz amin, berdasarkan dalil-dalil yang lain bahwa imam juga mengucapkan. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Dan saya sendiri hingga sekarang ini lebih condong pada pendapat bahwa makmum tidak mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Lalu berkata al-imam al-Albani rahimahullah, thumma kana yaqulu wa huwa qa'im. Nah, ini sudah kita baca. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih, bahwa imam itu diangkat untuk diikuti. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu. Maka apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka kalian wahai para makmum hendaknya mengucapkan rabbana, Allahumma rabbana walakal hamdu. Dan dari ucapan sami'a Allahu liman hamidah ini juga menetapkan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifatus sam', bahwa Allah Maha mendengar, as-sam', wa huwa as-sami'u al-basir. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala as-sami', yang mengandung sifat bahwa Allah Maha mendengar. Sami Allahu liman hamidah, Allah Maha mendengar bagi orang yang memujinya. Dan kata para ulama, sami Allah, Allah mendengar di sini maksudnya pendengaran yang membuahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridainya, Allah mencintainya dan mengabulkan permohonannya. Kemudian seseorang mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu apabila dia telah berdiri tegak di dalam salat. Zada fi hadithin akhar, lalu ditambah dalam hadis yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yasma'u Allahu lakum, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kalian, mendengarkan apa yang kalian ucapkan, mendengarkan puji-pujian kalian kepada Allah, mendengarkan tasbih yang kalian ucapkan, mendengarkan tahlil yang kalian ucapkan, Allah mendengarkan doa yang kalian panjatkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan itu semua. Berapapun jumlah manusia dan jin yang mereka seluruhnya mengerjakan salat, mereka seluruhnya memuji Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan seluruh suara-suara tersebut. Fa inna Allah tabaraka wa taala qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya Allah taala berfirman melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat, sami Allahu liman hamidah, bahwa Allah mendengar hamba yang senantiasa memberi pujian kepadanya. Mendengar menunjukkan bahwa Allah akan memberi balasan yang terbaik untuk mereka. Wa 'allala al-amra bidzalika fi haditsin akhar biqaulihi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan mengapa seseorang dianjurkan mengucapkan itu. Sami Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesungguhnya barang siapa yang ucapannya itu, barang siapa yang ucapannya itu sesuai dengan ucapan para malaikat, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Ini potongan dari hadis Abu Hurairah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida." Apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamida, maka hendaknya kalian wahai para makmum mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Lalu Rasul mengatakan, "Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah." Barang siapa yang ucapan tahmidnya itu sesuai dengan ucapan para malaikat, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Diterangkan oleh Al-Hafidz Ibn Abdul Barr rahimahullah ketika menjelaskan makna barang siapa yang ucapan seorang hamba sesuai dengan ucapannya para malaikat. Ini apa maknanya? Kata beliau, al-wajhu indi fi hadha wallahu a'lam ta'zimu fadli dzikir. Menurut saya bahwa yang dimaksud di dalam hadis ini adalah mengagungkan keutamaan zikir. Wa annahu yahuttul awzar wa yaghfiru dzunub. Bahwa zikir itu menghapuskan kesalahan-kesalahan, mengampuni dosa-dosa. Waqad akhbara Allahu 'anil malaa'ikah annahum yastaghfiruna lilladheena aamanu. Faman kana minhum minal qawli mithla hadha bi ikhlasin wa ijtihadin wa niyyatin shadiqah wa taubatin sahihatin ghufirat dhunubuhu insyaallahu ta'ala. Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang para malaikat bahwa mereka senantiasa beristighfar, memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Maka barang siapa dari seorang hamba ketika mengucapkan kalimat ini, Allahumma Rabbana lakal hamd, dia mengucapkannya dengan ikhlas, dengan penuh kesungguhan, dengan niat yang jujur, dan dengan taubat yang benar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah insyaallahu ta'ala. Wa kana yarfa'u yadayhi 'inda hadzal i'tidal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya pada saat i'tidal ini, 'alal wujuhil mutaqaddimah, dengan cara-cara yang telah lalu diterangkan ketika menjelaskan tentang mengangkat tangan pada saat takbiratul ihram. Ini sudah kita terangkan kemarin bahwa ada tiga tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang yang mengerjakan sholat untuk mengangkat kedua tangannya. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika ruku', dan yang ketiga ketika i'tidal, ketika bangkit dari ruku'. Nah, ini pada sholat-sholat secara umum. Adapun sholat yang lebih dari dua rakaat, maka ada tempat yang keempat, yaitu ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Wa yaqulu wa huwa qa'imun kama marra anifan. Maka dia mengatakan dalam keadaan dia berdiri tegak sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Rabbana walakal hamdu. Ini setelah tegak, Rabbana walakal hamdu. Wa taratan yaqul, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabbana lakal hamdu bidunil wawi, tanpa waw. Jadi dua-duanya boleh. Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Boleh. Wa ahyanan yaqul, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan Allahumma rabbana walakal hamdu. Ada tambahan Allahumma di depan. Dan ada tambahan waw. Allahumma rabbana walakal hamdu. Taratan bil waw. Wa taratan biduniha, kadang dengan menggunakan waw, kadang pula tanpa menggunakan waw, tanpa lafaz waw. Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi ini sudah ada empat lafaz yang disebutkan kaitannya dengan tahmid pada saat i'tidal. Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Keempat-empatnya dia memilih salah satunya, diperbolehkan. Seluruhnya telah diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih. Nah, jadi lafaz yang mana saja yang dia sebutkan, silakan. Diterangkan oleh Al-Mawardi dalam Al-Hawi dan yang lainnya dari Syafi'iyah, mereka mengatakan yustahabbu lil imam ay yajhara biqawlihi sami'allahu liman hamidah liyasma'al ma'mumun. Dianjurkan bagi imam dalam salat jamaah untuk menjaharkan ucapan sami'allahu liman hamidah, karena dia seperti takbir, sebagaimana takbir perpindahan itu dijaharkan dalam sholat jamaah, demikian pula ucapan tasmi' sami'allahu liman hamidah, agar didengarkan oleh para makmum, wa ya'lamu intiqalahu, dan mereka bisa mengetahui perpindahan itu. Kama yajhar bitakbir, sebagaimana imam juga dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir. Wa yusirru biqaulihi rabbana lakal hamdu, adapun ucapan tahmid rabbana walakal hamd dikecilkan suaranya. Li'annahu yaf'aluhu fil i'tidal fa asarra bih, karena dia melakukannya pada saat i'tidal, jadi sudah tegak, maka dia kecilkan suara rabbana walakal hamdu kat tasbihi fir ruku'i was sujud, kedudukannya seperti bertasbih ketika rukuk dan sujud. Wa ammal ma'mumu fayusirru bihima, adapun makmum maka dia mengecilkan suaranya. Apakah suara sami Allah liman hamida, bagi pendapat yang mengatakan makmum disyariatkan mengucapkan sami Allah liman hamida, demikian pula ucapan rabbana walakal hamdu. Wakana ya'mur bidzalika fayaqul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengucapkan itu. Beliau bersabda, "Idza qala al-imam sami'allahu liman hamidah." Apabila imam itu mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu, maka hendaknya kalian mengucapkan Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang ucapan aminnya, ya, yang zahir yang dimaksud di sini adalah tahmid, ucapan rabbana walakal hamdu sama dengan ucapan aminnya para malaikat, maka diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosa yang pernah dia perbuat. Wa kana taratan yazidu ala dhalik, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah, tidak hanya mencukupkan rabbana walakal hamd, namun terkadang beliau menambah, imma ada kalanya beliau menambah dengan mengucapkan mil us samawati atau mil as samawati wa mil al ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du mil as samawati. Bagimu ya Allah segala pujian, pujian itu sepenuh bumi. Maksudnya kalau seandainya pujian-pujian itu memiliki bentuk, niscaya dia akan memenuhi seluruh bumi ini, yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, tahmid, sepenuh langit, sepenuh bumi. Wa mil amasyita min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelahnya, selain langit dan bumi. Apa itu selain langit dan bumi? Ya banyak, ada arasy, ada kursi, kursi Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang lainnya. Wa imma, dan terkadang beliau juga mengucapkan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang ada di antara keduanya, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari segala sesuatu setelahnya. Wa taratan yudhifu ila dhalika qaulah, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah lagi. Jadi ini menunjukkan bahwa pada saat i'tidal itu tidak hanya mengucapkan rabbana walakal hamdu selesai. I'tidal itu termasuk rukun yang kadang dipanjangkan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaca zikir-zikir ini. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'uma bainahuma wa mil'uma syi'ta min syai'in ba'du. Bahkan terkadang beliau tambah lagi, ahlus sana'i wal majid la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Engkaulah yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan itu ya Allah. Tidak ada yang mampu mencegah terhadap apa yang engkau berikan, dan tidak ada yang mampu memberi apa yang engkau cegah dan tidak bermanfaat. Siapa saja yang memiliki keutamaan dan keagungan, karena keutamaan dan keagungan itu berasal darimu ya Allah. Ahlas sana'i wal majd la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Wa taratan takunu bi idhafah. Terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah lagi dengan lafaz yang lain. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Ahla ath-thana'i wal majd. Ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Yang paling benar yang diucapkan oleh seorang hamba, kami seluruhnya adalah hamba milikmu ya Allah. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Wa taratan yaqulu fi salatil lail, dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan tambahan pada salatul lail. Li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Yukarriru dzalik. Li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Milik Rabbku segala pujian, milik Rabbku segala pujian. Li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu. Yukarriru dhalik. Beliau mengulang-ulangi. Jadi hanya itu yang beliau baca. Li Rabbi alhamdu, li Rabbi alhamdu. Dalam salatul lail. Pada salatul lail. Hatta kana qiyamu nahwan min ruku'ihi. Sehingga berdirinya beliau ketika i'tidal itu seperti lamanya rukuknya beliau. Alladzi kana qariban min qiyamihil awal. Yang mana rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama seperti lamanya berdiri beliau yang pertama. Wa kana qara'a fihi suratal baqarah. Dan ketika itu beliau membaca suratul baqarah. Jadi berdirinya beliau membaca suratul baqarah. Dua juz lebih. Rukuknya, lama rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau i'tidal. I'tidalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamanya beliau seperti lamanya rukuk. Berarti ya seperti lamanya berdiri yang pertama. Sambil beliau mengulang-ulang ucapan li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu li rabbiyal hamdu. Nah, beliau juga terkadang baca Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Maksudnya ini termasuk yang boleh untuk dibaca ya pada saat i'tidal. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Qalahu rajulun kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ucapan ini diucapkan oleh seorang lelaki yang salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'dama rafa'a ra'sahu sallallahu alaihi wasallam min ar-raka'ati wa qala. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', yaitu pada saat i'tidal. Lalu beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Pada saat itu ada seorang lelaki mengucapkan ini, Rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Dalam riwayat yang lain, mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, maka beliau pun bertanya, manil mutakallimu anifan, siapa tadi itu yang berbicara, yang mengucapkan hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Faqala ar-rajulu ana ya Rasulullah. Maka lelaki itu menjawab, aku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. Sungguh aku melihat 30 lebih malaikat, mereka berlomba-lomba untuk segera mengambil amalan itu, mengambil ucapan tersebut. Mereka berlomba siapa yang terlebih dahulu dari mereka yang mencatatnya. Menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang yang membaca pada saat i'tidal. Hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Baik, sampai di sini ikhwan, semoga apa yang kita bacakan beri manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.